Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Ikhwah fi din azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'maluna fattaqu dunya wattaqu nisa. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, sungguh dunia itu manis dan hijau. Halwatun khadiratun, manis, hijau, menyenangkan untuk dipandang. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan diri kalian khalifah di dalam dunia tersebut. Maka ia melihat bagaimana kalian beramal. Fattaqud dunya wattaqun nisa, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengurusi dunia, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengurusi para wanita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini disebutkan nama atau penyebutan an-nisa, para wanita. Dan sebagaimana kita ketahui di dalam surat Ali Imran ayat ke-14 tadi, bahwasannya wanita adalah merupakan bahagian dari dunia itu sendiri, dari beberapa macam jenis yang terdapat di dalam dunia, yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-14 tadi. Satu di antaranya disebutkan adalah an-nisa, para wanita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah menyebutkan, setelah memperingatkan fattaqud dunya, hati-hati kalian dari urusan dunia. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait urusan dunia. Kemudian Nabi menambahkan dengan penyebutan secara khusus, yaitu tentang an-nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan tentang hati-hatilah kalian dari emas dan perak, hati-hatilah kalian dari sawah dan ladang, dari peternakan, tidak. Tapi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fattaqun nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan para wanita. Ini menunjukkan bahwasannya fitnah wanita itu lebih dahsyat daripada fitnah dunia dari jenis yang lain. Dibandingkan dengan fitnah emas, fitnah perak, fitnah sawah ladang, fitnah kendaraan dan lainnya, fitnah wanita lebih dahsyat. Seseorang yang terkena fitnah wanita itu akan lebih tajam pengaruhnya dibandingkan seseorang yang terkena fitnah dunia pada umumnya. Bagaimana tidak? Seseorang yang mungkin terfitnah dunia, ingin kendaraan bagus, ingin sawah ladang, ingin ternak dan lain sebagainya, mungkin saat melihat benda ada di hadapannya, dia ingin. Ya. Lihat sapi metal yang sedemikian gemuk, sehat, badannya besar, wah menyenangkan. Ya. Kesenangan melihatnya sudah cukup ketika sapi itu ada di hadapannya. Begitu sampai di rumah, tidak akan diingat-ingat sapi itu. Tapi kalau seseorang terfitnah wanita, begitu ia, si wanita itu berada di hadapannya, terfitnah, maka walaupun wanita itu sudah tidak ada di hadapannya, dan si laki-laki itu sudah pulang ke rumahnya, itu kemana-mana bayangan wanita itu mengikutinya. Betul atau tidak? Teringat senantiasa. Diibaratkan oleh para ulama, fitnah wanita itu ibaratnya panah beracun. Panahnya, seseorang yang terkena panah beracun, mungkin anak panah itu bisa dicabut dari tubuhnya, tetapi racunnya tetap terus mengalir. Nah, fitnah wanita demikian pula. Wujud wanita itu sudah tidak ada di hadapan matanya, tetapi dimanapun ia tinggal, apa yang sudah dilihatnya itu senantiasa terbayang. Terganggu pikiran kita. Bahkan ketika fitnah itu menjalar lebih dahsyat, segenap aktivitas hidup seakan lumpuh. Kemampuan untuk berkarya seakan melemah. Karena yang diingat cuma si dia. Kan begitu. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Kan gitu kan? Kata anak remaja. Ke kebun binatang, lihat monyet. Ya seperti itu. Itu dahsyatnya fitnah wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan fattaqun nisa, dikhususkan dalam lafaz yang khusus. Kenapa demikian? Karena ini menjadi bisa menjadi salah sebab, menjadi salah satu sebab malapetaka dunia itu muncul. Ketika kita tidak mampu mengendalikan diri dengan berbagai fitnah dunia, dan terkhusus adalah fitnah wanita itu tadi, waliyadzubillah, maka malapetaka, sumber malapetaka itu bisa kemudian muncul dalam wujud dari kalangan para wanita. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan secara khusus terkait para wanita ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada para pemuda, manakala sudah timbul keinginan untuk menikah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disegerakan untuk menikah. Kalau masih belum mampu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi untuk berpuasa. Demikian juga kepada para suami, para wanita, para laki-laki yang telah beristri, manakala ia menjumpai sesuatu yang menarik hatinya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang, temui istri kalian. Itu adalah solusi, sehingga jangan dibiarkan nafsu itu berkelebat di dalam diri seseorang, menumbuhkan bayang-bayang yang tidak ada kepastian. Maka apabila seorang laki-laki yang telah beristri melihat sosok wanita lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, pulang dan temui istri kalian. Untuk apa? Agar racun dahsyat dari wanita itu segera dijinakkan. Keinginan-keinginan yang sifatnya biologis segera bisa disalurkan. Dan itu adalah solusi yang sehat, solusi yang syar'i. Yang kemudian akan menutup pintu-pintu fitnah. Karena sesungguhnya sebagaimana disebutkan tadi, fitnah wanita itu sedemikian hebat. Ini adalah salah satu dari sumber yang bisa menjadikan malapetaka di dalam kehidupan dunia. Berapa banyak rumah tangga yang kemudian hancur lantaran adanya will dan pill. Iya. Will apa? Wanita idaman lain. Pill, pria idaman lain. Berapa banyak rumah tangga hancur? Dan semua itu tentu ada wasilahnya. Dari mulai awalnya cuman bermain Facebook atau SMS-an atau yang lainnya. Dan semua itu bisa memberi peluang untuk kemudian syaitan masuk dan mengganggu hubungan, mengganggu keharmonisan rumah tangga yang telah dibina sekian puluh tahun. Oleh karena itu, hindarilah fitnah yang disebabkan atau ditimbulkan dari kalangan wanita. Karena sesungguhnya ketika fitnah itu terus menjalar, akan sangat sulit untuk kemudian dipadamkan kecuali atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kecuali atas mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kemudian karena fitnah yang satu ini kehidupan rumah tangga kemudian menjadi terbengkalai. Banyak diantaranya para suami yang karena terkena fitnah ini kemudian tidak lagi ia bisa secara normal di dalam mengatur kehidupan rumah tangganya. Istri yang sudah sedemikian dandan mempercantik diri pun tidak akan ia anggap karena fitnah itu tadi. Karena fitnah itu tadi. Apa istilahnya? Rumput. Rumput apa? Rumput tetangga lebih hijau dari rumput di rumah sendiri. Ya, kalau rumahnya ada rumputnya. Tapi begitulah kenyataan hidup. Dan jangan dikira, oh saya kan sudah taklim lama, oh saya kan sudah begini dan begitu. Ya akhi, namanya fitnah. Tidak memandang orang. Tidak memandang orang. Hati manusia ada di antara dua jari jemari Ar-Rahman. Maka karena itulah, siapapun diri kita, entah itu ikhwah sudah lama taklim, entah itu ustaz, entah itu siapapun diri kita, hendaknya tetap mewaspadai fitnah-fitnah yang akan menjadikan malapetaka di dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah Islam memberikan batasan-batasan yang jelas. Apabila melihat lawan jenis yang tidak, yang akan menimbulkan fitnah, melihat bukan mahramnya, tundukkan pandangan, dan seterusnya seperti itu. Diatur sedemikian rupa dalam rangka untuk memperkecil, dalam rangka untuk meminimalisir. Jangan kemudian pintu-pintu syaitan dibuka. Demikian juga saya nasihatkan siapapun, kalau berhubungan dengan wanita jangan langsung, jangan SMS-an langsung. Kalau akhwat memang perlu membicarakan sesuatu lewat istrinya, begitu juga ikhwah lewat suaminya. Ini semua dalam rangka untuk memperkecil, untuk tidak membuka pintu-pintu fitnah. Banyak kejadian yang seperti ini. Namanya hati manusia. Begitu di SMS, kisahnya sendu, kisahnya membangkitkan belas kasihan. Ada seorang akhwat dianiaya orang tuanya karena memakai hijab, memakai cadar, bla bla bla bla bla bla bla. Bagaimanakah supaya menyelamatkan? Wah, laki-laki saya pahlawannya, kan begitu? Di mana itu? Di mana? Kan begitu? Kisahnya seakan meminta belas kasihan. Akhirnya SMS-an. Yang awalnya belas kasihan karena sudah tahu si fulan ini bakal tertarik, bukan belas kasihan lagi. Apa? Hah? Kebablasan. Wal'iyadzu billah. Ini syaitan. Syaitan seperti ini. Jadi jangan sampai kemudian fitnah ini terus menjalar. Gunakan akal yang sehat. Bahwasannya hal-hal yang demikian, kalau memang ingin menikah lagi, ya sampaikan ingin menikah lagi. Musyawarahkan. Memang kalau perlu dimusyawarahkan. Tentunya dengan berbagai pertimbangan, tentunya dengan berbagai hal-hal yang kemudian tidak menjadikan pernikahan kedua, ketiga, keempat itu menjadi masalah. Maksudnya masalah menjadikan pernikahan itu bongkar pasang. Baru berapa bulan, baru berapa pekan, bongkar, pasang lagi, cari yang lain. Bongkar, pasang lagi, cari yang lain. Bukan demikian. Sehingga kemudian image di masyarakat yang namanya ta'addud, yang namanya poligami itu adalah suatu yang negatif. Justru seharusnya kalau kita mau melakukan yang seperti itu, hendaklah lakukan yang terbaik, sehingga kemudian sedikit ataupun banyak kita memberikan pelajaran kepada umat bahwasannya ta'addud atau poligami itu adalah sesuatu yang indah. Apa buktinya yang indah? Tuh contohnya Mas Hasan misalnya. Contoh. Sehingga dengan demikian tidak menjadikan sesuatu yang negatif. Sehingga syariat Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah ta'adud, tentang masalah poligami terangkat. Jangan kemudian akibat perbuatan oknum, perbuatan tertentu, syariat yang mulia ini kemudian jadi jatuh. Wal'iyadzu billah. Ini penting. Terkait masalah fitnah wanita. Jadi masalah-masalah yang demikian ini sering kita hadapi dan sering kita temui di dalam kehidupan kita. Di kalangan ikhwah salafiyin sendiri sering kita temui. Maka ingatlah bahwasannya semua itu adalah dunia. Dunia yang apabila kita tidak mampu untuk mengelolanya, tidak mampu untuk memanage-nya, semuanya bisa menjadi malapetaka. Maka bimbingan Islam terkait masalah dunia diantaranya, menyikapi dunia itu adalah dengan zuhud. Dengan penuh kezuhudan. Apa itu zuhud? Ayyada'a ma la yanfa'u fil akhirah. Demikian dikatakan oleh para ulama. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang sesuatu itu tidak akan memberikan manfaat dalam kehidupan akhirat. Itu namanya zuhud. Meninggalkan sesuatu yang sesuatu itu tidak akan memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat seseorang. Apapun bentuknya, kalau sesuatu itu tidak akan memberikan manfaat bagi kehidupan akhiratnya, tinggalkan. Itu namanya zuhud. Ya. Seperti tadi, harta kita banyak, tapi harta itu kita sedekahkan, harta itu kita gunakan untuk taqarrub ilallah, entah umroh, entah haji, ziarah ke Haramain. Maka walaupun harta itu banyak, tapi harta itu berdaya guna untuk kehidupan akhirat, maka yang demikian ini memberi manfaat untuk kehidupan akhirat, walaupun hartanya banyak, dia itu zuhud. Jadi ada orang zuhud kaya raya, kan begitu? Jadi jangan dikira orang zuhud itu ya, pakaiannya compang-camping. Makannya tempe misalnya, paling banter tempe penyet, tapi ada juga orang zuhud yang memang dia hidup dan makan seadanya. Iya, adanya sate, sate, adanya bebek goreng, bebek goreng, seadanya. Karena dia makan yang seperti itu dalam rangka untuk menjaga kesehatan, dengan badan yang sehat itu dia bisa beraktivitas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu kambing, minum susu unta, tapi beliau tetap sebagai imam para zahidin, orang-orang yang zuhud. Ini menyikapi dunia. Jadi bisa jadi seorang yang zuhud itu orang yang kaya raya. Seperti kisahnya seorang ulama dari Salafun Saleh, imam di kalangan para ulama, yaitu Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah itu salah satu ulama salaf yang kaya raya. Dia mengkoordinir umat pergi haji. Beliau koordinatornya. Dikumpulkan uang dari orang-orang yang akan haji ini berangkat. Sampai haji, sampai berapa hari di sana, pulang ke kampungnya masing-masing. Kemudian para hujjaj ini dibagi uang oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Ternyata uang bayar haji itu tadi dikembalikan lagi. Nah, terus dari mana ongkosnya? Ongkos semua yang haji itu ditanggung semua oleh al-imam Abdullah ibn al-Mubarak. Zuhud. Orang kaya tapi zuhud. Maka jadi jangan digambarkan orang zuhud itu adalah orang yang orang yang serba penampilannya tidak menunjukkan, oh dia bukan orang kaya dan seterusnya. Ya kebanyakan di Indonesia mungkin orang zuhud itu karena memang miskin. Saya kan zuhud, ya zuhud kepaksa. Tapi ya semoga, kalaupun nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan pintu-pintu dunia, tetap zuhud juga. Tapi ya itu tadi ujian. Ujian bahwasannya dunia itu apakah bisa menggoda dirinya ataukah tidak. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini adalah salah satu dari apa namanya, kita dalam menyikapi masalah dunia. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat ke-15, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan atas usaha mereka itu. Ya, atas usaha mereka di dunia itu. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka sekali-kali tidak akan dirugikan, tidak akan terkurangi dari apa yang mereka inginkan ketika di dunia. Tetapi ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak akan mendapatkan bagian akhirat illa nar, kecuali siksa neraka. Dan apa yang mereka telah perbuat gugur, apa yang mereka perbuat di dunia gugur, hilang, sirna, dan batil apa yang telah mereka perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surat Hud ayat ke-15 dan 16 ini tentang perilaku orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka ini orang-orang kafir senantiasa mengejar tentang kehidupan dunia dan segenap perhiasan yang ada di dalamnya. Mereka inginkan itu semua. Maka apa yang mereka inginkan Allah beri. Nuwaffi ilaihim. Allah beri kepada mereka. Ingin apa? Diberi. Tetapi Allah juga mengingatkan bahwasannya tidak akan mereka dapatkan kehidupan akhirat kecuali siksa neraka. Itu yang diberikan kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang cuma bisa mengejar kehidupan dunia, tetapi dunia itu tidak menjadikan dirinya lantas semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi justru dunia itu malah melalaikan dirinya. Maka apabila keadaannya demikian, berarti dunia itu telah menjadi sumber malapetaka. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka dunia itu akan menjadi sesuatu yang bisa membinasakan dirimu, yang menjadi sumber malapetaka bagi dirimu sebagaimana orang-orang terdahulu telah dibinasakan dan telah mendapatkan malapetaka akibat berlomba-lomba mengejar dunia. Ini yang harus diwaspadai. Perilaku orang-orang kafir ketika melihat dunia, melihat kehidupan dunia sedemikian rakus, sedemikian bernafsu, tetapi kerakusan dan nafsunya itu tidak lantas menjadikan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sehebat apapun harta dunia yang ia miliki, sebanyak apapun harta dunia yang ada pada dirinya, tidak akan memberikan manfaat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan, ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Bagi mereka tidak ada bagian di akhirat kecuali hanya siksa neraka. Wal'iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang semacam ini. Jangan sampai kemudian kita menyikapi dunia seperti orang-orang kafir. Jangan sampai kemudian kita menyikapi dunia ini seperti orang-orang yang tidak pernah ta'lim, tidak pernah belajar dalam agama. Maka penting bagi kita pencerahan-pencerahan yang seperti ini untuk mengingatkan bahwasanya dunia itu begitu remeh. Dan kita pun harus ingat, satu ketika kita akan meninggal dunia, suatu ketika kita akan wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun. Yang mengikuti mayit itu ada tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, amalnya. Fayarji'uthnan, yang akan kembali dua. Wa yabqa wahidun, yang akan tetap tinggal bersama si mayit hanya satu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, yang akan kembali itu keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan bersama, tinggal bersama dengan si mayit, yaitu amalnya. Jadi kita mengumpulkan harta yang banyak pun, itu akan ditinggal oleh kita, kecuali harta yang kita sedekahkan, kecuali harta yang kita infakkan fi sabilillah, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pahala-pahala yang demikian ini yang akan tetap, amal-amal seperti ini yang akan mengikuti mayit itu tadi. Jadi harta yang ditumpuk di bank, ya, bank ini, bank itu, ya, bank Fulan, ya, bank Ahmad, semua harta itu, ya, yang ditinggalkan itu, ya, tidak akan dibawa oleh si mayit, kecuali kalau harta itu yang diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan, itu yang nanti akan mengikuti, karena ia sudah berwujud dalam amal, amal soleh, bagi orang yang memiliki harta tersebut. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mengingat bahwasanya segenap harta yang kita kumpulkan itu semuanya akan ditinggalkan. Maka ketika kita tahu bahwasanya harta itu yang akan ditinggalkan, maka segera berlomba-lomba. Ya bolehlah, ada sebagian ditabung untuk persiapan kalau-kalau dibutuhkan suatu ketika, bisa saja. Tetapi jangan kemudian menabung itu semakin menjadikan diri seseorang bakhil, pelit, kikir. Jangan. Tetapi hendaknya tetap harta dunia itu kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa ini harta? Saya berusaha karena anak saya ada sekarang sedang belajar menuntut ilmu din. Di mana? Pondok pesantren itu. Oh begitu? Iya. Kok antum kerja keras banget cari uang? Iya. Ini untuk bekal pendidikan anak saya yang sedang mempelajari agama. Berapapun biaya untuk pendidikan anak saya yang sedang mempelajari agama ini, saya berikan. Insya Allah dengan demikian harta kita berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang yang kita salurkan, biaya yang kita salurkan untuk pendidikan anak-anak kita yang sedang mempelajari agama, akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Akan Allah ganti dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Karena kita sudah membelanjakan harta yang diamanahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan yang benar. Ini upaya untuk menyelamatkan diri kita dari pertanggungjawaban kelak di akhirat. Iya. Seharusnya kalau ada orang datang minta infak, ini ada dakwah nih. Ada dakwah, dakwah salafiyah. Perlu bantuan dana infak. Semestinya kita senang. Alhamdulillah ada yang datang ke sini meminta harta saya. Jangan kemudian malah dimarahi orang yang datang itu. Datang lagi ke saya, datang lagi ke saya. Memangnya saya ini bosmu? Seharusnya senang. Kenapa senang? Dan seharusnya kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada orang yang datang ini untuk mengambil harta kita dalam rangka untuk dakwah. Dakwah salafiyah. Kenapa demikian? Kita ucapkan jazakumullahu khairan. Karena mudah-mudahan dengan kedatangan dia ini mengambil harta kita, setidaknya sudah meringankan untuk diri kita di akhirat nanti. Meringankan apa? Meringankan ketika ditanya, dari mana hartamu? Kita mungkin bisa jawab, dari sesuatu yang halal. Iya kan? Dikemanakan hartamu? Nah, meringankan jawabannya. Digunakan untuk membiayai dakwah salafiyah. Fulan tuh yang datang ngambil uang saya. Ringan jawabannya. Justru terhadap orang yang seperti ini kita berterima kasih. Bahwasanya antum sudah meringankan kelak pertanggungjawaban harta saya. Itu semestinya cara berpikir positif kita. Tapi sayang yang tumbuh itu kan cara berpikir negatifnya. Alah kamu datang ngurangi uang saya, ya tau? Itu bahaya. Dikiranya uangnya berkurang kalau sudah dimintai untuk infak fisabilillah, padahal tidak. Tidaklah akan berkurang harta itu dengan disedekahkan. Tidak akan berkurang harta itu dengan disedekahkan. Maka ikhwah fiddin azakumullah, demikianlah butir-butir terkait masalah kehidupan dunia ini.